Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق وعد الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إخوتي في الله, baik yang hadir di Masjid Al-Furqan di sini ataupun para pendengar Radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Roja Bandung, Roja Pontianak, Roja Tanjung Pinang, Roja Lampung, Roja Berau, dan stasiun radio lainnya yang juga ikut menyiarkan, juga yang mengikuti lewat streaming Radio Roja manapun, juga para pemirsa Roja TV, semoga Allah Azza wa Jalla memuliakan kita semua dunia dan akhirat dan mengistiqamahkan kita di atas Islam dan Sunnah sampai akhir hayat kita, dan mewafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Ikhwati fillah azanillah wa iyyakum, kita sudah memasuki bab tentang sihir. Kemarin Jumat yang lalu kita sudah menjelaskan makna sihir dan haramnya sihir berdasarkan ayat dan hadis-hadis yang sahih tentang hal itu. Ayat sudah kita terangkan, dalil yang mengharamkannya di antaranya adalah Al-Qur'an surah Al-Baqarah 102. Wa laqad 'alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Padahal mereka sudah mengetahui bahwa siapa yang mempelajari sihir maka dia tidak akan memperoleh bagian keuntungan di akhirat alias rugi. Juga An-Nisa 51, yu'minuna bil jibti wa tawud. Mereka, orang-orang Yahudi, beriman kepada jibti dan tawud. Jibti, seperti kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, maknanya adalah sihir. Dan orang Yahudi dahulu paling banyak mempelajari dan mempraktikkan sihir, bahkan menyatakan bahwa Sulaimanlah yang mengajarkan sihir kepada mereka, kemudian dibantah oleh Allah Azza wa Jalla. Kedua ayat tadi sudah kita terangkan dengan penjelasannya. Kita masuki dalil dari hadis. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Nabi SAW bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhi oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Ijtanibu asyad min mujarradi tarak. Ijtanibu itu lebih dari sekadar meninggalkan. Karena kadang-kadang seseorang meninggalkan sesuatu tapi dekat jaraknya. Tapi kalau ijtanibu maknanya jauhi oleh kalian. Jangankan dilakukan, didekati juga jangan, tidak boleh. Oleh karena itu, ijtanibu penekanan larangannya lebih keras, lebih kuat dibandingkan dengan lafaz utruku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ijtanibus sab'al mubiqat," jauhi oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Disebut angka 7 di sini bukan dalam rangka hasr. Hasr itu membatasi hanya 7 itu, bukan. Sebab banyak perkara-perkara lainnya yang juga membinasakan selain yang 7 poin tadi. Dan hadis atau bahkan ayat yang seperti ini banyak menyebut angka tertentu, tapi bukan dalam rangka membatasi. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan yang akan memperoleh naungan di akhirat nanti dari Allah pada hari ketika tidak ada naungan lain di hari itu kecuali naungan dari Allah. 7 ini kemudian disebut. Apa hanya 7? Enggak, kata Al-Imam Ibn Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari, di hadis lainnya banyak. Orang yang saling mencintai karena Allah juga dinaungi. Orang yang melepaskan kesulitan orang lain juga dinaungi. Orang yang memberi tangguh, memberi tempo kepada orang yang berhutang kepada kita, atau bahkan dibebaskan itu hutang dari dirinya, juga akan diberikan naungan oleh Allah. Hal-hal barusan tidak disebut dalam 7 poin tadi. Juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyam wa la yuzakkihim wa la," disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atau oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada 3 golongan Allah tidak akan berbicara kepada mereka. "Wa la yuzakkihim," Allah juga tidak akan mensucikan mereka. Terus, "walahum adzabun alim," dan bagi mereka ada azab yang dahsyat. 3 golongan di sini bukan hasr, bukan dibatasi hanya 3 golongan, golongan lainnya juga banyak. Termasuk hadis yang sedang kita bahas, ijtanibus sab'al mubiqat. Jauhi oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Mendengar itu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma hunna?" Wahai Rasulullah, apa saja 7 perkara yang membinasakan tersebut? Pertanyaan para sahabat ini menunjukkan kesungguh-sungguhan para sahabat terhadap ilmu. Saking mereka itu ingin tahu detailnya atau rincinya, ketika Nabi SAW melontarkan pernyataan yang dianggap mubham, mubham itu masih global, masih umum, masih samar, belum ada rinciannya, mereka menanyakan rinciannya. Apa saja 7 perkara yang membinasakan tersebut, ya Rasulullah? Dalam rangka apa? Dalam rangka agar mereka bisa menjauhi benar-benar, tidak terjerumus ke dalam 7 perkara yang membinasakan tadi. Ini sekali lagi menunjukkan as-sahabatu ahrasun nasi alal ilm. Para sahabat itu manusia yang paling rakus, paling serakah terhadap ilmu dan kebaikan. Rakus dan serakah kepada ilmu, bagus ya. Yang buruk, serakah dan rakus kepada dunia, kepada harta, jabatan, pangkat, popularitas, itu buruk gitu. Yang rakus kepada hal-hal itu bahaya. Rakus kepada ilmu, rakus kepada ampunan, rakus kepada pahala, bagus. Dan itu para sahabat. Selama syariat tidak sengaja menyembunyikannya. Sebab ada beberapa perkara yang oleh syariat sengaja dibiarkan secara umum, secara global tanpa ada rincian. Dan itu karena ada hikmah di balik hal tersebut. Sebagai contoh umpamanya, ada sebuah hadis, di sini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi 99 isman man ahsaha dakhala al-jannah." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa orang yang mengihsa? Mengihsa maknanya mencakup 5. Pertama, memahami makna di balik nama-nama itu. Kedua, meyakininya. Yang ketiga, mengaplikasikan minimal itu tuh. Syukur kalau umpamanya mengajarkannya, mendakwahkannya, membelanya. Ya. Itu ihsa namanya. Siapa yang mengihsa walaupun enggak hafal? Siapa yang mengihsa kepada 99 nama tadi, dijamin dia masuk surga. Hadisnya sudah cuma sampai sana. Tapi rincian dari 99 nama tadi, tidak ada satupun hadis yang sahih tentang masalah itu. Ada Al-Imam Ibn Hajar di dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari merinci 99 nama itu berdasarkan hadis, tapi hadisnya dhaif. Dijelaskan oleh para ulama tentang kedhaifannya. Walhasil tidak ada hadis yang sahih tentang masalah tersebut. Oleh karena itu, syariat membiarkan ini secara umum tanpa merinci. Karena ada hikmah. Apa hikmahnya? Agar kaum muslimin mencari 99 nama itu apa saja. Dibukalah Quran untuk menemukan nama-nama Allah di dalam Al-Quran. Dibongkarlah hadis untuk menemukan nama-nama Allah, ada enggak 99? Dan hasil penelaahan itu nanti mengakibatkan orang itu bukan hanya menemukan 99 nama, tapi juga menemukan perkara-perkara lain yang tidak kalah pentingnya dari Al-Qur'anul Karim tersebut. Contoh lain, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa pada hari Jumat ada satu saat, siapa saja seorang muslim yang berdoa kepada Allah di saat itu, maka tidak akan ditolak, pasti akan dikabulkan. Ini umum, dibiarkan umum begitu. Tapi tidak ada hadis yang merinci kapan saat tersebut. Sampai para ulama terbagi kepada banyak pendapat. Di antaranya hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Musa Al-Asy'ari, dikatakan hiya ma baina ayakhrujal imamu ila an tuqdas shalah. Itu antara ketika imam keluar sampai selesai salat. Nah, seperti itu salah satu di antara pendapat. Tapi pendapat lain banyak. Termasuk juga umpamanya Lailatul Qadar. Setiap bulan Ramadan pasti ada Lailatul Qadar. Tapi kapan? Allah merahasiakan. Apa hikmahnya? Hikmahnya agar kaum muslimin mencari Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir secara kontinu terus. Oleh karena itulah, apabila memang syariat mengajarkan tentang sesuatu secara umum, secara global tanpa rinci, maka para sahabat pun tidak berani mempertanyakan secara rinci. Adapun masalah yang sedang kita bahas, kata Nabi SAW, jauhi oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma hunna? Wahai Rasulullah, apakah 7 perkara yang membinasakan tadi? Ternyata Nabi SAW memberikan jawaban rinci. Pertama, asyirku billah, syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Perkara yang paling membinasakan, karena ini sebesar-besar dosa, menjadikan tandingan bagi Allah dalam ibadah, padahal Allah lah yang telah menciptakan kita. Baik syirik di bidang rububiyah, uluhiyah, atau asma wa sifat. Syirik di bidang rububiyah umpama meyakini ada pencipta lain selain Allah. Meyakini ada pengatur lain di alam ini selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ada yang menghidupkan dan mematikan selain Allah. Itu semuanya syirik di bidang rububiyah. Syirik di bidang uluhiyah umpama menyembah kepada selain Allah, rukuk sujud kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, tawakal kepada selain Allah, dan seterusnya. Itu syirik di bidang uluhiyah. Syirik di bidang asma wa sifat, menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Dengan menyatakan Allah punya tangan dan tangan Allah persis sama dengan tangan manusia. Syirik. Keyakinan bahwa Allah punya tangannya benar karena Allah menjelaskan itu dalam Al-Quran. Tapi menyamakan tangan Allah dengan tangan makhluk, ini yang syirik. Tidak boleh. Siapa yang meyakini bahwa Allah istiwa di atas aras dan cara istiwanya sama dengan istiwanya raja di atas singgasananya, berarti menyamakan Allah dengan makhluk, dan itu syirik. Bahwa Allah istiwa di atas aras, iya benar, Al-Quran menjelaskan Ar-Rahmanu alal arsistawa, wajib kita yakini. Tapi yang syirik adalah menyamakan istiwanya Allah dengan istiwanya makhluk. Ini yang syirik, itu yang tidak boleh. Dan seterusnya. Nah, itulah syirik merupakan perkara yang paling membinasakan. Kenapa demikian? Pertama, dosa syirik ini bila tidak tertobati dan terbawa mati, tidak akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran, An-Nisa 48, kata Allah, Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi mengampuni dosa selain syirik bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Ayat ini khusus bagi dosa yang terbawa mati dan tidak sempat ditobati. Dosa selain syirik mungkin diampuni, mungkin. Walaupun tidak ditobati, terbawa mati. Karena apa? Karena dosa itu bisa dihapus oleh kebaikan. Dosa bisa terhapus oleh musibah-musibah. Dosa bisa terhapus oleh istighfar makhluk lain, baik para malaikat ataupun para binatang, dan seterusnya. Tapi dosa syirik tidak bisa terhapus oleh musibah, tidak bisa terhapus oleh kebaikan, tidak bisa terhapus oleh istighfar makhluk lain, dan seterusnya. Harus oleh tobat sebelum mati. Inilah bahaya pertama dari dosa syirik. Kedua, Allah mengharamkan surga dan memastikan dia ke neraka. Bukan kata saya loh. Kata Allah dalam Al-Quran banyak. Salah satunya surah Al-Maidah ayat 72, Allah berfirman, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah wa ma'wahun nar wa ma lidzalimina min ansar. Kata Allah, sesungguhnya siapa orang yang berbuat syirik kepada Allah, menduakan Allah dalam ibadah, maka Allah haramkan surga atas orang itu dan tempat orang itu di neraka. Dan bagi orang yang zalim seperti itu tidak akan ada seorang pun penolong. Bukan kata saya orang musyrik itu masuk neraka dan haram surga, bukan, kata Al-Qur'anul Karim. Jadi dosanya tidak diampuni, ya. Surga haram baginya, neraka itu pasti. Terus kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang yang berbuat syirik tadi terhapus. Tidak ada bekasnya sama sekali. Mungkin dia pernah sholat, dia pernah saum, dia sudah haji sekian kali, dia infak, sedekah, membantu banyak orang, itu terhapus karena perbuatan syirik. Allah berfirman, lain asyrakta layahbathanna amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, gugur semua amal-amal kamu. Dihapus seluruh kebaikan-kebaikan kamu, enggak ada bekasnya. Tidak akan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Karena semua agama, semua amalan yang tidak dibangun di atas tauhid, agamanya agama paganisme, agamanya agama umpamanya politeisme, menyembah kepada selain Allah atau menyembah Allah tapi juga menyembah kepada selain Allah, tidak diterima. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala min." Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa orang yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima agama itu. Semua amalan dari agama tersebut ditolak, dan di akhirat orang itu termasuk orang-orang yang rugi. Makanya sesoleh apapun, sebaik apapun, sebanyak apapun amal seseorang, kalau dia berbuat syirik semuanya terhapus, tidak ada bekasnya. Oleh karena itu syirik merupakan dosa terbesar yang tidak ada bandingannya. Sebagaimana ketika Nabi SAW ditanya, kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyu dzambi a'dhamu indallah, wahai Rasulullah, dosa apakah yang terbesar di sisi Allah? Beliau menjawab, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Kamu menjadikan tandingan bagi Allah, padahal Allah lah yang telah menciptakan kamu, telah menghidupkan kamu, telah memberikan rizki kepada kamu, telah ini, telah itu, telah banyak melakukan kebaikan, memberikan anugerah, tapi kemudian kamu menduakan Allah, menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pantas kalau begitu syirik itu perkara yang paling membinasakan pelakunya, binasa dia dunia apalagi akhirat, seluruh kebaikan-kebaikannya habis, terhapus, dosanya berlipat, numpuk. Dan Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah menghapus dosa syirik tersebut kalau dosa itu terbawa mati dan tidak sempat untuk ditobati. Ini yang pertama. Kedua, wassihr, sihir. Sihir termasuk perkara yang juga membinasakan, bahkan menempati urutan yang kedua setelah syirik. Kenapa? Karena di dalam sihir terkandung unsur syirik juga. Apa unsur syiriknya? Yaitu penghambaan kepada setan dari kalangan bangsa jin. Mentaati, menuruti seluruh kehendak mereka untuk bisa mengoperasikan sihirnya, agar sihirnya itu bekerja sesuai dengan yang diinginkannya. Oleh karena itulah maka sihir pun termasuk perkara yang membinasakan. Ini sudah diterangkan di awal-awal penjelasan bab ini. Ketiga, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bilhaq. Perkara ketiga yang membinasakanlah membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang hak. Yang dimaksud membunuh di sini adalah menghilangkan nyawa dari badan seseorang. Islam menyatakan bahwa ada empat jenis manusia yang haram untuk dibunuh tanpa alasan yang benar. Apa saja keempat jenis manusia yang haram untuk dibunuh? Pertama, jiwa seorang muslim. Baik muslim tersebut soleh ataupun salah. Baik muslim tersebut ahlus sunnah ataupun ahlul bid'ah. Baik muslim tersebut ahlut ta'at ataupun ahlul maksiat. Pokoknya selama ya dia muslim, maka tidak boleh dialirkan darahnya, tidak boleh dibunuh, haram. Ini yang pertama. Kedua, kafir zimmi, haram juga untuk dibunuh. Ketiga, kafir ahdi atau mu'ahad. Dan yang terakhir, yang keempat, kafir musta'min. Kalau orang muslim dia diharamkan karena keislamannya. Kalau kafir zimmi karena kezimmiannya, dia hidup di negeri kaum muslimin tetap di dalam kekafirannya, tunduk kepada pemerintahan kaum muslimin sebagai ganti perlindungannya, mereka membayar jizyah atau upeti sesuai dengan kesanggupan mereka. Namanya kafir zimmi, tidak memerangi, berada di bawah naungan pemerintah kaum muslimin dan membayar upeti untuk itu. Itu zimmi. Adapun kafir ahdi, dia tinggal di negeri kafir. Tidak tinggal di negeri muslim, enggak, di negeri kafir. Tapi antara mereka dengan kaum muslimin terjalin perjanjian damai. Tidak saling memerangi, tidak saling menyerang, dan mungkin salah satu di antara perjanjiannya, kalau negeri mereka diserang musuh, kaum muslimin membantu. Kalau negeri kaum muslimin diserang musuh, mereka juga membantu. Ini kafir ahdi. Dan yang terakhir, yang ketiga, kafir musta'min. Pada hakikatnya mungkin dia kafir harbi, kafir yang memerangi kaum muslimin. Akan tetapi mereka datang ke negeri muslim untuk keperluan tertentu dengan meminta suaka. Meminta apa? Perlindungan, izin masuk. Baik umpamanya untuk kepentingan duniawi, atau mungkin saja kepentingan politik, atau ingin mengetahui Islam, Islam itu kayak apa sih, dan bagaimana perwujudan Islam dalam kehidupan kaum muslimin. Untuk itu mereka harus hidup di tengah-tengah kaum muslimin, lalu minta izin. Boleh. Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran surah At-Taubah ayat yang ke-6 menyatakan, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma kalam Allah thumma ablighu ma'mana. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila salah seorang di antara orang-orang musyrik meminta suaka kepadamu, minta perlindungan secara politis, berikan kepada dia perlindungan. Kalau sekarang kan orang-orang kafir yang masuk kepada negeri kaum muslimin, suakanya dalam bentuk apa? Visa, dikasih visa tuh. Orang kafir yang masuk ke negeri kita, termasuk jenis kafir musta'min ini, walaupun dia benci dan ingin menghancurkan Islam, mungkin. Tapi begitu masuk ke Indonesia umpamanya, dikasih visa, berarti dikasih suaka. Haram diganggu, haram disakiti, haram dibunuh. Allah berfirman, wa in ahadu minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada seorang musyrik minta suaka, minta perlindungan kepadamu, berikan perlindungan. Sampai-sampai mereka mendengar kalamullah, kemudian setelah itu hantarkan dia ke tempat yang aman. Jadi kafir musta'min ini meminta perlindungan atau suaka hanya sementara, dalam jangka waktu tertentu saja. Berdasarkan hal itulah, maka selama dia masih berada di dalam perlindungan baik pemerintahnya atau salah satu di antara warga kaum muslimin, wajib dilindungi. Tidak boleh dikocorkan darahnya, tidak boleh dibunuh. Membunuh mereka dosa besar. Inilah empat jenis jiwa yang haram untuk dibunuh. Illa bil haqqi, kecuali dengan alasan yang benar, baru boleh dibunuh keempat orang tadi, baik dia muslim atau kafir ahdi, kafir zimmi, dan kafir musta'min. Keempat-empatnya kalau ada alasan yang dibolehkan untuk dibunuh, boleh dibunuh dengan prosedur yang ditetapkan oleh syariat. Apa saja alasan yang membolehkan mereka untuk dibunuh? Nah, diterangkan oleh banyak hadis. Di antaranya Nabi bersabda, hadis sahih riwayat Imam Muslim, la yahilu damu mrim damu mri'in muslim illa bi ihdats salat. Tidaklah halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu di antara tiga alasan. Pertama, atsaibuz zani. Thayyib yang berzina. Thayyib itu yang sudah pernah nikah, baik masih nikah ataupun yang pernah kemudian gagal cerai, janda atau duda, atau masih punya suami atau masih punya istri, ketahuan dengan 4 saksi minimalnya, halal darahnya. Dengan cara dihukum tertentu, dihukumnya bukan ditusuk, bukan disetrum, bukan dipenggal, tapi dengan cara di apa? Dirajam sampai mati. Yang kedua, nafsu bin nafsi, kisos, jiwa dengan jiwa. Dan yang ketiga, at-tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah, orang yang meninggalkan agamanya, orang yang memisahkan diri dari jamaah kaum muslimin, alias murtad. Ketiga jenis manusia yang halal darahnya itu wewenang ulil amri, dan ditetapkan vonisnya berdasarkan atau melalui proses persidangan. Hakim yang memvonisnya, algojolah yang menjadi eksekutornya. Hakimnya dan algojo yang membunuhnya, dia tidak berdosa, bahkan berpahala karena melaksanakan syariat Islam. Inilah yang ketiga yang membinasakan pelakunya itu membunuh jiwa yang diharamkan. Jadi selain yang diterangkan tadi, membunuh karena dendam pribadi, membunuh karena urusan bisnis, membunuh karena persaingan politik, semuanya itu termasuk perkara yang membinasakan pelakunya dan termasuk dosa besar. Dosa orang yang dibunuh ditanggungkan, dipikulkan kepada orang yang membunuhnya. Inilah yang menjadi penyebab orang itu binasa, diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang ketiga. Yang keempat, wa aklur riba, orang yang memakan harta riba. Yang dimaksud memakan di sini adalah maknanya pemanfaatan dari harta riba, baik dimakan ataupun tidak dimakan, tapi dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi, untuk membangun rumahnya, untuk membeli kendaraannya, membeli bajunya, membeli tempat tidurnya. Sama, itu intifa. Intifa itu mengambil manfaat dari hal itu sama. Lalu apa dan bagaimana jenis-jenis riba? Maka ini akan penjelasan rincinya saya lewat. Ada ustaz lain yang lebih layak untuk menerangkan masalah ini daripada saya, dan ini sering juga diterangkan, diantaranya oleh Ustaz Erwandi Tirmidzi umpamanya, yang sering membahas masalah ini. Silakan nanti disimak penjelasannya tentang masalah ini. Itu yang keempat. Dosa kelima, wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Yang dimaksud dengan yatim adalah alladzi mata abuhu qabla bulughih. Seorang anak yang ditinggal mati oleh ayahnya sebelum dia balig. Ibunya masih ada. Baik anak itu laki-laki ataupun wanita. Adapun orang yang ditinggal ibu tapi ayahnya masih ada, maka dia tidak disebut yatim. Karena ayahnya yang bertanggung jawab memberikan nafkah, memberikan ma'isyah, kebutuhan-kebutuhan pokoknya masih ada. Tidak begitu kesulitan. Paling secara psikis dia sedih. Adapun yang ditinggal mati oleh ayahnya tapi tinggal ibunya yang masih ada, nah, kesulitan ekonomi pasti teralami, kemungkinan besar teralami. Dikhususkan disebut yatim karena tidak ada yang mengkafil dia, menghandle kebutuhan pokok dia, yang melindungi dia dari permasalahan yang mungkin muncul teralami. Walaupun ada ibunya, tapi perlindungan yang diberikan ibunya, perhatian, nafkah yang diberikan ibunya, tentu saja tidak seperti yang dia dapat dari ayahnya. Saking spesialnya anak yatim ini, sampai-sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan anak yatim ke dalam kelompok orang-orang yang berhak menerima ghanimah atau harta rampasan perang. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walil rasul walil qurba wal yatama wal masakin. Ketahuilah bahwa ghanimah-ghanimah yang kalian dapat hasil rampasan perang dari kaum kafir itu seperlimanya milik Allah, milik Rasulnya, milik kerabat Rasul dan anak-anak yatim. Salah satunya anak yatim disebut. Berdasarkan hal itulah, maka memakan, mengambil harta anak yatim dosanya tidak kecil, besar. Dan sama dengan riba yang dimaksud memakan harta anak yatim bukan sekedar dimakan, tapi diambil untuk dimanfaatkan sekalipun bukan dengan cara dimakan. Kalau dimakan kan terbatas, gak akan banyak ya. Segede-gede perut orang paling maksimal 3 piring gitu ya. 3 piring gak akan 100 ribu tuh. Tapi kepentingan selain makan itu bisa gede itu. Untuk membelikan tempat tidur itu bisa jutaan, membelikan kendaraan itu bisa puluhan juta. Oleh karena itu, walaupun tidak dimakan tapi dimanfaatkan selain untuk makan, sama dosanya. Allah berfirman dalam An-Nisa ayat yang ke-10. Allah berfirman, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, mereka itu hanyalah memakan api neraka ke dalam perutnya, dan mereka akan terjerumus ke dalam neraka sa'ir. Inilah perkara kelima yang membinasakan pelakunya. Keenam, wa tawalla yawmaz zuhaf, lari dari medan tempur. Ketika kita sudah berada di front, di medan perang, bertemu, berhadapan-hadapan dengan musuh, maka hari itu disebut hari zuhaf. Zuhaf itu tiara. Zuhaf itu merangkak. Perang disebut hari merangkak, hari tiara, karena memang rata-rata orang yang perang seperti itu. Ngendap-ngendap, sembunyi-sembunyi, mau menyergap itu pelan-pelan gitu kan. Nah, seperti itu. Dan lari dari medan perang dosa besar yang oleh Allah Azza wa Jalla diancam dengan kemurkaan dan azab neraka. Lihat Al-Quran surah Al-Anfal 15 dan 16. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Hei orang-orang yang beriman, apabila kalian bertemu dengan pasukan musuh di medan perang secara berhadap-hadapan begitu, jangan sekali-kali kalian lari ke belakang, mundur. Terus ayat yang ke-16-nya Allah memberikan pengecualian sekaligus ancaman kalau tidak ada pengecualian itu. Allah berfirman, wa may yuwallihim yawma idzin duburahu illa mutaharrifal liqitali aw mutahayizan ila fi'atin faqad ba'a bighadabi minallah wa ma'wahu jahannam wa sa'at masir wa bi'sal masir. Siapa orang yang mundur ke belakang pada hari itu? Lari. Kecuali, ada yang dikecualikan dua. Pertama, sebagai strategi perang. Sengaja kita lari agar dikejar musuh, agar musuh itu lari ke arah, ke tempat yang memang kita sediakan jebakan, umpamanya ya. Atau untuk bergabung dengan pasukan lain yang agak jauh dari zona tersebut, ada di sono. Kita tinggal sedikit, kawan-kawan kita sudah banyak yang tewas gitu ya. Wah bahaya, lari bergabung ke pasukan lain. Dua itu yang dikecualikan, itu boleh. Tapi siapa yang tidak demikian, larinya itu karena takut, lari dari medan perang, menjauhi medan perang untuk menyelamatkan dirinya, faqad ba'a bighadabi minallah, maka sungguh dia akan menemui kemurkaan dari Allah, wa ma'wahu jahannam wa bi'sal masir, tempat dia nanti di neraka jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Inilah perkara yang keenam dari perkara-perkara yang membinasakan. Ketujuh terakhir, wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat. Menuduh wanita dengan tiga kriteria. Pertama, muhsanat. Muhsanat maknanya haroir. Muhsanat itu wanita-wanita merdeka. Kedua, ghafilat, makna ghafilat artinya afifat anizina albaidat anhu. Wanita-wanita yang memelihara diri dari perbuatan zina, menjauhi dari perbuatan seperti itu. Dan yang ketiganya mukminat, yang beriman kepada Allah SWT. Menuduh wanita mukminah dengan tuduhan keji, dengan tuduhan dia berzina, maka ada tiga sanksi yang Allah berikan kepada mereka. Sebagaimana Allah ungkapkan itu dalam surah An-Nur ayat yang keempat. Kata Allah, walladzina yarmunal muhsanat Thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum thamanina jaldah wala taqbalu lahum syahadah abadan wa ulaika humul fasiqun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang suci dengan tuduhan berzina, lalu mereka tidak mampu mendatangkan empat orang saksi, fajliduhum thamanina jaldah, jilid mereka itu sebanyak 80 kali jilid. Jilid itu dicambuk, dipecut 80 kali cambuk. Itu yang pertama, hukuman bagi penuduh tanpa mendatangkan 4 orang saksi. Kedua, wala taqbalu lahum syahadatan abada, jangan lagi diterima persaksian mereka selama-lamanya. Dan yang ketiga, wa ulaika humul fasiqun, mereka itu fasik. Andai yang dituduhnya itu benar berzina, tapi saksi cuma 3 orang, maka tetap tuduhan itu batal. Yang 3 orang ini dijilid 80 kali. Persaksiannya selama-lamanya tidak akan lagi diterima oleh kaum muslimin berdasarkan perintah Allah, dan mereka orang-orang yang fasik. Berdasarkan hal itulah, maka orang yang menuduh wanita muslimat dengan tuduhan berzina tanpa mampu menghadirkan 4 orang saksi, orang itu melanggar ayat ini dan terancam dengan 3 jenis ancaman yang tadi diterangkan. Pertama, mereka harus dijilid 80 kali. Yang keduanya, persaksiannya tidak diterima lagi selama-lamanya. Dan yang ketiganya, orang itu memperoleh cap fasik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah dosanya besar. Inilah 7 perkara yang oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam disuruh untuk dijauhi oleh kita semua. Jauhi 7 perkara ini. Makna dijauhi, dekat-dekat pun jangan, apalagi melakukan 7-7. Jangan sampai kita termasuk salah satu di antara orang yang melakukan satu saja di antara 7-7-nya ini. Yang pertama adalah syirik, ya. Kemudian yang kedua sihir. Ketiga, membunuh tanpa alasan yang benar. Kemudian yang keempatnya makan harta riba. Kelimanya makan harta anak yatim. Yang keenamnya lari dari medan perang. Dan yang terakhir, yang ketujuh adalah menuduh wanita-wanita mukminat dengan tuduhan yang keji, tuduhan berzina tanpa mampu mendatangkan 4 orang saksi untuk itu. Inilah hadis pertama yang menjadi dalil haramnya sihir. Haramnya sihir tadi diungkap dalam poin yang kedua. Dari 7 perkara yang wajib dijauhi, pertama sihir, yang pertama syirik, yang kedua sihir ini. Ikhwan azanillahu wa iyyakum, dalil ketiganya nanti berbicara tentang hukuman bagi para penyihir. Karena penjelasan hadis ketiga ini cukup panjang, kita akan bahas di hari Jumat yang akan datang. Untuk sore hari ini dirasa cukup sampai di sini penjelasan tentang masalah tersebut, dan kita sengaja menyediakan waktu yang lebih luang untuk bertanya jawab, karena nanti penjelasan sebagai jawaban atas pertanyaan biasanya panjang-panjang juga ya. Cukup sampai di sini, dan kepada Akhi Fawas di Cilengsi dipersilakan untuk memandu tanya jawab baik dengan pendengar ataupun para pemirsa Raja TV. Alhamdulillah rabbil alamin, silakan Akhi Fawas. Terima kasih sekali atas materi dan bahasan yang disampaikan. Dan sebagai kesimpulan untuk kita masuk ke sesi pinjol. Anda bertanya kepada Ustaz melalui telepon di 021-823-6543 atau pesan singkat 081-317-7645-43. Dan satu pertanyaan telah akan kita coba angkat melalui telepon di 021-823-6543. Kita coba sapa penonton pertama. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, dari mana? Dari Pemerintah Pemangkat, Pak. Terima kasih, Pak. Pak, dengan Bapak? Dengan Bapak Rawati. Pak Rawati, silakan, Pak. Barakallahu fikum, Ustaz. Wa fika barakallah. Ya, ini saya tanyakan, Ustaz. Bagaimana cara kita bermuamalah dengan ahli bid'ah, Ustaz? Iya. Wa jazakumullah. Wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bapak Erawadi tadi di Kalimantan Barat, bagaimana muamalah kita dengan ahlul bid'ah ya. Para pemirsa dan juga para pendengar Radio Roja di mana saja Anda berada, kita harus membedakan antara ahlul bid'ah dengan pelaku kebid'ahan. Itu pertama. Kalau ahlul bid'ah, mereka yang melakukan kebid'ahan dan mendakwahkan kebid'ahannya kepada umumnya manusia. Kita sudah berikan penjelasan, kita sudah berikan hujjah, sudah membeberkan dalil, tapi ngeyel di atas kebid'ahannya dan tetap memusuhi sunnah dan mendakwahkan kebid'ahannya, yaitu ahlul bid'ah. Adapun orang yang melakukan kebid'ahan karena kebodohan, karena ikut-ikutan, karena ketidaktahuan, dan setelah dinasihati dia sadar kemudian meninggalkan kebid'ahannya, dia bukanlah ahlul bid'ah. Bagaimana sikap kita? Sikap kita terhadap sesama muslim yang terjerumus ke dalam kesalahan, pertama wajib kita mendakwahinya secara bijak, ilmiah, lemah lembut, hikmah, dan menjauhi perkara-perkara yang bisa menghalangi sampainya hidayah kepada mereka. Menghindari celaan, menghindari hujatan, menghindari gelar-gelar buruk kepada pelaku kebid'ahan. Karena itu yang bisa menghalangi sampainya hidayah. Mungkin mereka ngerti dan mereka faham mereka salah, tapi karena sakit hati oleh kata-kata kita yang menohok, akhirnya mereka menolak. Bukan menolak penjelasan kita, tapi menolak cara kita menjelaskan. Akhirnya karena sakit hati ditolaklah penjelasan itu. Oleh karena itu pertama kita dakwahi, kita iqamatul hujjah, kita berikan penjelasan ilmiah tentang kebid'ahannya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau hujjah itu sudah sampai, sudah mengerti, sudah faham, tapi mereka ngeyel, kekeh di atas kebid'ahan, mereka tidak bisa membantah hujah-hujah kita, apa yang harus yang selanjutnya kita lakukan? Yang selanjutnya kita lakukan adalah mendakwahi mereka dengan kemuliaan akhlak. Seringkali Al-Quran dan Sunnah tidak mampu meluluhkan hati mereka, tapi kemuliaan akhlak kita membuat hati mereka itu luluh. Mereka simpati, mereka tertarik, mereka suka dan senang kepada akhlak kita, akhirnya mengikuti. Oleh karena itu, dakwahi mereka dari aspek sosial. Kalau mereka ada kesulitan, kita bantu. Kalau mereka sakit, kita tengok. Kalau mereka meminta pertolongan, kita tolong. Itu seringkali menjadi jalan hidayah. Tanpa harus dijelaskan, mereka ngikut sendiri. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau semua cara sudah kita sampaikan, tapi mereka kekeh, tetap ngeyel di atas kebidahannya, maka menjauhlah dari mereka agar kita tidak terkena syubhat bid'ah mereka. Jangan bermuamalah dengan mereka kalau muamalah itu menjadi jalan masuknya syubhat. Tapi tidak berarti memusuhi, tidak berarti kalau ketemu kita buang muka, tidak berarti kalau umpamanya saling berpapasan kemudian kita menghujat dan menghinanya, tidak, karena itu madarat. Kita tetap berbasa-basi, kita tetap tersenyum, kita tetap menyapa kalau itu umpamanya bisa menghindarkan keburukan akibat kebid'ahan dia, maka tetap sapa. Tetapi bergaul keseharian tidak, khawatir kita terkontaminasi. Bolehkah kita menghajar? Hajar bahasa Arab, bukan bahasa Indonesia ya. Menghajar artinya memusuhi. Menghajar artinya memboikot dia. Bolehkah? Kalau hajar ada manfaat dan maslahatnya, bagus dilakukan. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menyatakan, hajar ini ibarat obat. Bila obat diberikan kepada si sakit bisa memperbaiki penyakit orang itu, berikan. Tapi kalau obat itu diberikan malah tambah parah sakitnya, ya jangan diteruskan. Begitu juga dengan hajar. Kalau ahlu sunnah mayoritas dan pelaku kebid'ahan minoritas, lalu orang itu setelah didakwahi ngeyel dengan kebid'ahannya ya, dihajar, diboikot oleh seluruh ahlu sunnah yang ada di sana, lalu mereka mikir, lalu gak enak, lalu tobat, maka lakukan. Dan itu obat yang bermanfaat. Tapi kalau sebaliknya, ahlu sunnah minoritas, mereka mayoritas, lalu kita hajar, apa akibatnya? Kita yang diusir, kita yang dipojokkan, kita yang sulit. Maka itu sama saja dengan orang sakit diberi obat, tambah sakit diberi lagi sampai mati. Maka tidak boleh menerapkan hajar seperti itu. Oleh karena itu diterapkannya hajar kepada pelaku kebid'ahan dilihat dari sejauh mana maslahat dan madarat dari penerapan hajar tersebut. Kalau ternyata maslahat, lakukan. Kalau madarat, maka jangan dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawas. Terima kasih. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Kalau orang yang nikah itu hamil duluan, kita kadang-kadang harus pakai gelang, kadang harus tidak ada. Tapi kalau misalnya ada orang yang berani menikahkan, itu kita bisa nyata, itu apa nggak apa-apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Bapak, siapa tadi? Pak Untung di Jakarta. Pak Untung, saya mohon maaf, saya tidak akan menjawab pertanyaan itu, fokus kepada materi tauhid. Silakan nanti tanya lagi ke ustaz lain pada materi fikih munakaha tentang masalah itu kepada ustaz lain yang lebih takhusus terhadap masalah itu ya. Saya mohon maaf dilewat saja, silakan membuka pertanyaan yang lainnya. Alhamdulillah. Baik. Nah, demikian Pak Untung, mohon maaf, dan juga untuk pendengar yang lain atau pemirsa yang bertanya-tanya berkesesuaian dengan materi yang saya sampaikan tadi. Ternyata untuk penonton yang berikutnya. Halo. Ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak, dari mana? Abu Bintang. Bapak Ramaja, silakan Pak. Wafika barakallah. Cuma ceritakan dua rumah kira terjadi sebelum nabi gorengnya. Nabi bertanya, apakah gorengnya mengajarkan sihir di sini? Karena pada saat itu sihirnya apa namanya di tubuh sihir diambil dengan nabi Sulaiman harus kubur panitanya di atas kursi. Jadi dia kan tidak bisa ambil kecuali dengan oleh manusia itu. Kalau Pak Abu Mijan, mohon mungkin satu pertanyaan saja yang akan kita ajukan. Dan kami bertanya kalau sudah mendapatkan inti pertanyaan dari Pak Mijan. Iya, sudah. Mijan, sudah. Tadi, ya. Baik. Mohon maaf Pak Abu Mijan, ada satu pertanyaan yang bisa kami jaga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Abu Mizan barakallahu fiik, mohon maaf hanya satu karena pertanyaan ngantri mungkin ya. Pertama Pak Abu Mizan, Al-Baqarah 102 itu turun dalam rangka membantah anggapan orang-orang Yahudi bahwa Nabi Sulaimanlah yang mengajarkan sihir. Buktinya apa? Buktinya Nabi Sulaiman bisa menaklukkan bangsa jin. Buktinya Nabi Sulaiman bisa membelenggu mereka, mengazab mereka, ya, memenjarakan mereka, bisa komunikasi dengan binatang dan seterusnya. Oleh karena itulah orang-orang Yahudi menyatakan Nabi Sulaiman adalah ahli sihir dan mengajarkan sihir. Berkaitan dengan anggapan seperti itu, turun ayat tersebut sebagai sanggahan terhadap anggapan orang Yahudi. Allah berfirman, "Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinnasyayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra." Kata Allah Azza wa Jalla, orang-orang Yahudi itu mengikuti apa-apa yang dibacakan oleh setan terhadap kerajaan Sulaiman. Maknanya orang Yahudi menganggap Sulaiman ahli sihir. Lalu Allah membantah, "Wa ma kafara Sulaiman." Sulaiman itu tidaklah kafir dengan mempelajari sihir, enggak. Yang beliau kuasai bukan sihir, tapi mukjizat. Yang beliau lakukan bukan atas bantuan para jin, tapi kemampuan yang Allah berikan kepada beliau. Adapun sihir bisa berlaku atas bantuan setan dari kalangan jin. Sulaiman enggak menggunakan jasa jin, enggak menggunakan jasa setan. Makanya Allah menyatakan wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman itu tidak kafir. Tidak menerapkan sihir, tidak mengajarkan sihir, walakinna syayatina kafar. Tapi setanlah yang kufur, yu'allimuna an-nasa sihra, setanlah yang mengajarkan sihir kepada manusia. Jadi, ayat ini membantah hal itu. Apa yang dimiliki, kemampuan yang dimiliki oleh Sulaiman, mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan atas bantuan setan. bukan atas bantuan jin, bukan berupa ilmu sihir, bukan sama sekali. Ini sekali lagi bantahan, ya. Itu yang pertama. Kedua, mungkin tadi disebutkan Harut dan Marut. Sudah kita terangkan Harut Marut dua malaikat. Yang apa? Yang taat kepada Allah, tidak pernah bermaksiat. Itu karakter dari malaikat secara keseluruhan. Adapun mereka mengajarkan sihir atas perintah Allah sebagai ujian bagi manusia, dan sebelum mengajarkannya mereka oleh Allah diperintahkan memberikan wanti-wanti. Kata mereka, innama nahnu fitnatun fala takfur. Kami hanyalah fitnah bagi kalian, maka jangan kalian kafir dengan mempelajari sihir ini. Siapa di antara manusia yang ngeyel tetap ingin belajar sihir dengan resiko kafir, Allah mengizinkan dua malaikat itu untuk mengajarkannya. Dengan resiko, apa resikonya? Kafir. Dengan resiko azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan resiko gugur semua amal-amal yang pernah dilakukannya. Oleh karena itu, anggapan yang menyatakan Harut dan Marut adalah dua malaikat yang maksiat dengan seorang wanita lalu dihukum oleh Allah dengan cara diturunkan ke muka bumi, itu kisah Israiliyat yang tidak boleh kita percaya karena tidak didasarkan kepada hadis yang sahih apalagi ayat, dan tidak masuk akal. Coba bayangkan Harut Marut di langit bermaksiat dengan seorang wanita namanya Zahara. Masa di langit ada manusia wanita namanya Zahara? Ya. Keduanya nih. Malaikat enggak punya syahwat. Malaikat enggak makan, malaikat enggak minum, malaikat enggak nikah, enggak punya anak, enggak punya pasangan. Maka bagaimana mungkin mereka itu bisa bermaksiat dengan seorang wanita namanya Zahara? Tambah enggak masuk akal. Oleh karena itu, anggapan yang menyatakan Harut dan Marut dua malaikat yang bermaksiat adalah anggapan yang bertolak belakang dengan Al-Quran, yang bertolak belakang dengan akal manusia, dan sesuatu yang sangat mustahil dilakukan oleh malaikat. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Fawaz. Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat dari Pak Ahmad di Magelang yang bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sikap kita apabila kita sakit kemudian berobat ke pengobatan kedokteran, tetapi tidak juga mendapatkan kesembuhan, kemudian kita berobat ke pengobatan alternatif, namun ada kekhawatiran adanya unsur-unsur kesyirikan di dalamnya. Bagaimanakah kita bisa mengetahui dan membedakan mana pengobatan yang dibolehkan dan mana pengobatan yang diharamkan atau yang ada di dalamnya hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terima kasih. Iya, barakallahu fiik Bapak Ahmad. Pengobatan alternatif, bagaimana cara memilih apa itu boleh atau tidak, apa mengandung unsur syirik atau tidak? Iya, coba perhatikan dua aspek. Aspek pertama disebut aspek syar'i, aspek kedua aspek hissi. Aspek syar'i adalah aspek dari sisi syariat. Pembolehan berdasarkan keterangan dari syariat, baik masuk akal ataupun tidak, baik ilmiah atau tidak, baik direkomendasikan oleh dokter ataupun tidak, selama syariat membolehkan cara pengobatan seperti itu, maka boleh kita lakukan. Contohnya apa? Contohnya dengan ruqyah syariah. Contohnya dengan doa. Umpamanya dengan menyimpan tangan kanan kita di tempat yang sakit lalu mendoakan Allahumma rabban nas. Kemudian rabban nas, Allahumma rabban nas, adhibil bas, isfi anta syafi, la shifa'a illa shifa'u, shifa'an la yughadiru saqama. atau dengan doa as'alullahal azim, rabbal arsyil azim, ayyashfiyah. Nabi mengajarkan. Atau kalau ada luka gitu ya, kemudian kita ludahi ujung jari kita, kemudian kita colekan ke tanah, lalu membaca bismillah apa turbatu ardina dan seterusnya, lalu dicolekan ke yang luka itu. Itu dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Baik itu sesuai dengan teori kedokteran modern atau tidak, ilmiah atau tidak, diadakan penelitian atau tidak, selama ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maka dibolehkan untuk kita lakukan. Itu aspek syar'i. Kedua, aspek hissi. Aspek hissi ini ilmiah tidaknya, empiris tidaknya, masuk akal atau tidak, atau apakah ini ada hubungan sebab akibat atau tidak. Selama ada penjelasan ilmiah dari teori kedokteran, selama ada hubungan sebab akibat, walaupun tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam maka boleh dilakukan. Seperti contoh umpama suntik di zaman Nabi tidak ada, yang disuntikannya obat. Contoh umpama obat-obat kimia ya. Kemudian dimakan, ada hubungan sebab akibat antara obat itu dengan penyakit dan terbukti menyembuhkan, ada penjelasan ilmiahnya. Atau umpamanya akupuntur, mungkin di zaman Nabi SAW tidak mencontohkan, tapi ada penjelasan ilmiah. Atau pijat refleksi, ada penjelasan ilmiah. Obat-obat herbal, ada penjelasan ilmiahnya. Walaupun tidak ada contoh dari Nabi SAW, tapi kalau itu masuk akal, maka dibolehkan. Jadi kalau apalagi dua-duanya, ya ada penjelasan syar'inya, ya ada penjelasan kedokterannya, seperti madu, seperti bekam, seperti habbatus sauda, ya itu semua pengobatan cara Nabi, dikukuhkan juga madu dalam Al-Qur'an, dikukuhkan di dalam hadis tentang habbatus sauda dan bekam, ya ada penjelasan dari dunia kedokteran tentang bagusnya hal tersebut. Tambah mantap itu, bagus. Nah ini dua aspek syar'i dan hissi. Kalau salah satu di antara dua itu tidak ada, maka jangan kita berobat dengan cara seperti itu. Contoh, mengobati dengan cara memindahkan penyakit ke kambing, memindahkan penyakit ke telur, memindahkan penyakit ke buah-buahan, kan suka ada ya. Pertama, ada gak penjelasan ilmiah dari dunia kedokteran? Gak ada. Kedua, lihat ada gak pernah Nabi SAW mencontohkan itu? Tidak ada juga. Pertama, tidak ada aspek syar'i. Yang kedua, tidak ada penjelasan ilmiah. Maka tidak boleh sekalipun menyembuhkan, karena sangat mungkin adanya keterlibatan setan dalam hal tersebut. Oleh karena itulah Pak Ahmad yang tadi bertanya, lihat kalau cara pengobatan tersebut ilmiah, ada penjelasan dari dunia kedokteran modern, ada dokter yang merekomendasikan dan menjelaskan ya itu bisa menyembuhkan, walaupun tidak ada contoh dari Nabi, silakan. Yang kedua, itu ada contoh dari Nabi walaupun dokter tidak menyarankan, tapi kalau ada contoh seperti ruqyah syar'iyah ya, seperti doa ya, seperti umpamanya membacakan Al-Qur'an kepada air kemudian diminumkan, asal yang membacakannya orang soleh, orang berilmu, ahli tauhid, orang yang faham sunnah gitu ya, dan yang dibacakannya murni Al-Qur'an atau hadis-hadis yang sahih kemudian diminumkan, boleh sekalipun dokter tidak menyarankan. Bodoh amat dengan dokter, karena Nabi mencontohkan itu maka baru boleh kita lakukan. Demikian Pak Ahmad yang bertanya tadi. Akhi Fawas dan para pendengar Roja dan pemirsa Roja TV,